Bareng Andra Karisma yang suka lagu ini, yang bisa lagu ini. Gedes. Boleh minta tangannya dilambai-lambai ke atas dong. You can dedes. Bareng ya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku kini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berubah, meski cintaku hanya untukmu. You can dance. Ayo goyang tipis-tipis coy. Ibarat sungai yang kering tiada air, menanti hujan turun dari langit. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah berubah, cintaku ini untuk dirimu. Bareng suaranya. Tepuk tangannya yang paling ikhlas dong bang.